Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima katsiran amma ba'd. Qala rahimahullah qawluhu anna man ata'a rasul wa wahada Allah, sesungguhnya barang siapa yang mentaati rasul dan mengesakan Allah. Qala al-ibadatu la tusamma ibadatun ala al-wajhi sahih hatta yajtama'a fiha hazanil amran. Al-ibadah, dikatakan al-ibadatu la tusamma, tidak disebut ibadah, tidak disebut sebagai bentuk ibadah, alal wajhi sahih, atas pandangan yang benar, hatta yajtama'a fiha, sehingga terkumpul di dalam unsur ibadah tersebut hazanil amran, dua perkara ini. Yang pertama, ta'atur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ni, yang dimaksud dengan taat kepada Rasul, yakni tajridul mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam, memurnikan mutaba'ah, mengikuti sikap ittiba', mengikuti lahu sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ta'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang taat kepada Rasul, yaitu manakala dia melakukan bentuk ittiba. Bentuk ittiba. Apa itu ittiba? Yakni mengikuti. Ya. Mengikuti apa yang telah dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan nas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-30 atau 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalimat fattabi'uni, maka ikutilah aku, menunjukkan perintah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, syarat seseorang mencintai Allah yaitu ittiba', mengikuti Rasul. Itu syarat seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa seseorang mencintai Allah tanpa dia mengikuti Nabi, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan fattabi'uni, maka ikuti oleh kalian aku. Siapa aku? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yumbikumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terkait ittiba. Beda, perbedaan antara ittiba dengan taklid. Kalau ittiba, ittiba kita mengikuti berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, nas yang telah dibawa atau kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan taklid, yaitu mengikuti dengan tanpa reserve. Artinya mengikuti sesuatu dengan tanpa tuntunan bimbingan. Itu beda antara taklid dengan ittiba. Taklid pada hukum asalnya adalah sesuatu yang dilarang. Ya, karena sesungguhnya setiap amal perbuatan seorang manusia itu harus bersandar kepada dalil, bersandar kepada apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ittiba adalah sesuatu yang diperintah. Ya, sesuatu yang diperintah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran tadi, ya, jika kalian mencintai Allah, syaratnya apa seseorang mencintai Allah? Fattabi'uni, mengikuti aku. Kalian mengikuti aku. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga di dalam hadis lain disebutkan, ya, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku dia akan masuk ke dalam surga. Qila wa man ya'ba illa man aba, kecuali orang yang menolak atau enggan. Qila man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan untuk masuk surga itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang asani, artinya durhaka, tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dia orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Dan hadis lainnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal, satu ibadah tanpa atas dasar perintah dari kami, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Sehingga dengan demikian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang wajib, dan ayat-ayat Al-Qur'an sedemikian banyak perintah untuk mengikuti Rasul. Ya. Ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat apa, disayangi, diberi kasih sayang. Dan banyak ayat-ayat lainnya atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di mana seseorang diperintahkan untuk al-mutaba'ati, ya, al-mutaba'atu lahur sallallahu alaihi wasallam, yaitu tajridul mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seseorang dikatakan beribadah kepada Allah wa tauhidullah, yaitu mengesakan Allah. Apa yang dimaksud tauhidullah? Yakni tajridul ikhlas, memurnikan keikhlasan itu semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang beramal bukan karena unsur manusia, unsur paksaan, ataupun bukan karena unsur yang lainnya, karena tekanan pimpinannya, atau karena unsur-unsur riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia lainnya. Tetapi seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tajridul ikhlas, memurnikan keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk mengikhlaskan. Mengikhlaskan, memurnikan peribadahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada yang lainnya, bukan kepada manusia, bukan kepada pimpinan, bukan kepada teman dekat atau yang lainnya, tetapi benar-benar murni ibadah itu semata-mata karena ingin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seseorang bisa dikatakan melakukan ibadah manakala dua unsur ini terpenuhi dengan secara baik. Qala hafizahullah ta'ala, la yajuzu lahu muwalatun man haddallaha wa rasulahu. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan mualah, menyerahkan loyalitas, kesetiakawanan, ya, mualah, menyerahkan pimpinan, menjadikan teman setia man haddallah, ya, yaitu kepada orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah wa rasulahu, dan menentang rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka la yajuz, kita tidak boleh, tidak boleh sekali-kali untuk menyerahkan mualah, ya, kesetiakawanan kita, solidaritas kita, ya, loyalitas kita kepada siapa? Man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Qala al-muwalatu, yang dimaksud dengan al-muwalatu hiyal mahabbatu wan nusratu fillah, yang dimaksud dengan al-muwalah yaitu al-mahabbah, adanya unsur cinta, wan nusratu, adanya unsur pertolongan, fillah, ya, seseorang mencintai, seseorang memberi pertolongan, fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itulah yang dikatakan al-mu'alah. Ya, seseorang melakukan kesetiakawanan karena cinta, karena ingin memberi pertolongan kepada temannya, kepada pimpinannya, kepada yang lainnya, fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan al-mu'alah. Wahyal mu'adatu, dan di sana pula ada al-mu'adatu. Apa al-mu'adatu? Yakni seseorang menyerahkan unsur kasih sayangnya. Li'annal hubb, li'annal hubba fillah, karena sesungguhnya al-hubb karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci pun karena Allah. Karena sesungguhnya cinta dan benci itu harus didasarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang membenci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit. Dia kulit hitam, kita kulit coklat, yang sama-sama kulit berwarna. Atau seseorang melihat kulit hitam lebih jelek daripada kulit putih, itu tidak boleh kita memberikan penilaian atas dasar cinta dan benci itu karena perbedaan warna kulit. Tetapi semata-mata cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai dia meskipun dia seorang kulit hitam, tapi karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kita cintai dia. Ini namanya cinta karena Allah. Berbeda apabila kita melihat ada orang kulit putih tetapi dia maksiat, dia kufur, dia kafir kepada Allah, kita membenci dia. Kenapa kita membenci? Karena dia orang kafir. Karena dia bukan berjalan di atas petunjuk perintah Allah Azza wa Jalla, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah al-hub fillah wal-bughd fillah, cinta kita dan benci kita semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man ahabba fillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan barang siapa yang membenci karena Allah, wa a'ta lillahi, dan barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'a lillahi, dan barang siapa yang tidak memberi, mencegah, melarang karena Allah, faqad istakmala al-imana, maka sungguh dia telah memiliki kesempurnaan iman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunnahnya, bab tentang ad-dalilu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, bab tentang masalah bertambahnya iman dan berkurangnya iman, disebutkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin di dalam Fi Sahihil Jami', hadis nomor 5965. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah memiliki kesempurnaan iman. Kenapa dia memiliki kesempurnaan iman? Karena dia mencintai karena Allah, benci pun karena Allah. Dia memberi sesuatu kepada orang lain karena Allah, dan dia menolak tidak memberikan sesuatu kepada orang lain pun karena Allah. Dia tidak akan menyia-nyiakan harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak menyalurkannya fi sabilillah, digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang dilarang, bahkan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia tidak akan menyalurkan dana tersebut, tidak akan menyalurkan ekonomi atau finansial yang dia miliki untuk kepentingan-kepentingan ya, maksiat, apalagi untuk kepentingan memerangi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah dia memberi pun karena Allah. Dia memberi sesuatu ya, kemudian menahan hartanya karena Allah subhanahu wa ta'ala pula. Maka orang yang demikian, dia telah memiliki kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Wa fi sahihain. Demikian juga di dalam kitab as-sahihain. Yaitu kitab sahih al-Bukhari. Dan kitab sahih al-Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu an. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang akan menjadikan seseorang wajada mendapatkan halawatal iman, mendapatkan manisnya iman. Tiga perkara yang akan menjadikan seseorang akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dicintai mimma siwahuma, daripada yang selain Allah dan Rasulnya. Jadi faktor kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ada di atas segala-galanya. Melebihi kecintaan kita kepada istri kita, melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang paling tertinggi kita tempatkan. Ditempatkan di tempat yang paling tertinggi. Kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai saudara-saudara kita, mencintai sesama mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Itu semua adalah karena kerangka cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang kita tempatkan sebagai kedudukan yang tertinggi. Maka kata Nabi SAW, tiga perkara sehingga orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang. La yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Mencintai karena Allah. Ini syahid daripada hadis ini. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dia membenci kembali kepada kekufuran. Ba'da'an anqadzahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu ayyukdzafa finnar, sebagaimana dia pun membenci apabila dilemparkan ke dalam neraka. Sahih daripada hadis ini, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah seseorang mencintai kepada temannya, mencintai kepada saudaranya, mencintai anaknya, mencintai istrinya. La yuhibbuhu, tidaklah dia mencintai semua itu illa lillah, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita mencintai manusia bukan karena dia banyak hartanya. Kita mencintai seseorang bukan karena dia memiliki jabatannya yang tinggi. Kita mencintai seseorang bukan karena dia adalah merupakan keturunan bangsawan, keturunan raja ataupun keturunan ningrat, ya berdarah biru, tidak. Kita mencintai sesama manusia karena semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka barometer cinta seseorang kepada orang lain adalah apakah dia mencintai orang tersebut karena Allah atau karena unsur-unsur keduniaan yang lainnya. Unsur karena dia memiliki harta, unsur karena dia ganteng, unsur karena dia cantik, unsur karena dia keturunan ningrat bangsawan, unsur karena dia orang kaya atau yang lainnya. Ya. Tetapi orang yang beriman mencintai seseorang illa lillahi, kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lainnya. Ya. Oleh karena itulah beda ya, cinta seseorang karena dunia, itu akan beda. Manakala seseorang dunianya habis, maka cintanya pun habis. Seorang istri mencintai suaminya karena suaminya orang kaya. Begitu kekayaan suaminya habis, maka dia sudah tidak ada lagi kecintaan kepada suaminya. Habis manis sepah dibuang. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Begitulah kalau cinta karena faktor-faktor keduniaan, bukan karena faktor yang didasarkan atau didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungannya hubungan komersial. Hubungannya hubungan komersial. Begitu nilai-nilai keuntungan itu sudah tidak dia dapatkan, maka habis pula cintanya. Pupus sudah cintanya. Ibarat pemain bulu tangkis gantung raket. Ibarat pemain bulu tangkis gantung raket. Ibarat pemain sepak bola gantung sepatu. Nah, para pecinta yang komersial ini begitu sudah selesai tidak lagi mendapatkan keuntungan, maka dia gantungkan cinta itu setinggi-tingginya. Tidak akan lagi dia sentuh cinta itu, dan tidak akan lagi dia berikan kepada orang yang selama ini telah memberikan manfaat untuk dirinya, memberikan keuntungan untuk dirinya. Maka cinta yang seperti ini adalah cinta palsu. Cinta palsu, karena sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai kelak Allah akan kumpulkan di akhirat nanti. Orang yang takwa dan bertakwa akan dikumpulkan dengan mereka. Dan ciri daripada orang yang bertakwa diantaranya adalah mencintai sesama muslim, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fasyahidu minal hadith, maka syahid, inti pembahasan di dalam hadith di atas, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu seseorang mencintai, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Cintanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal bughdhu fillahi yajibu, demikian juga benci karena Allah itu pun merupakan perkara yang wajib bagi dia. Tidak mungkin dia hanya ada memiliki cinta saja, tidak mungkin. Seorang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia menyerahkan cintanya kepada sesama mukmin, karena mukmin tersebut memiliki loyalitas yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya, kemudian cinta dia pun diserahkan kepada seorang mukmin, maka di sisi lain dia pun memiliki al-bughd, kebencian. Kebencian kepada siapa? Al-kafir. Al-kafiru kepada orang yang kafir. Tidak mungkin dia cuma memiliki cinta saja. Setiap orang memiliki dua dimensi, memiliki dimensi cinta dan memiliki dimensi kebencian. Cuma masalahnya cinta itu diarahkan kepada siapa? Jangan sampai kita tertukar. Cinta kita diarahkan kepada orang kafir, kemudian kebencian kita diarahkan kepada sesama muslim. Ini terbalik. Dan sekian banyak orang-orang yang memiliki memiliki karakter seperti ini. Dia membalik yang semestinya cinta itu ditujukan kepada orang-orang mukmin, benci ditujukan kepada orang-orang kafir. Ada sebagian kaum muslimin yang terbalik. Kenapa demikian? Karena dia sudah terpengaruh pemikiran-pemikiran pluralitas. Menganggap semua agama benar, menganggap semua orang beragama itu adalah orang-orang yang patut untuk diserahi cinta, diberikan cinta dia. Sehingga dia berteman dengan orang kafir pun ya enjoy saja, senang-senang saja. Bahkan dia menyerahkan mualah kecintaannya, kesetiakawanannya kepada orang-orang kafir. Manakala sesama muslim kemudian menderita, dia malah memperolok-olok sesama muslim. Dia mengagung-agungkan orang-orang kafir, sementara di sisi lain dia meremehkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Banyak yang seperti ini. Dia bergaul dengan al-Yahud, datang ke Israel, memuji-muji orang-orang Yahudi, tapi di sisi lain dia melecehkan kaum muslimin, ya, meremehkan kaum muslimin. Ini adalah bentuk mualah yang keliru. Dia semestinya menyerahkan al-hub itu hanya kepada orang-orang mukmin, sementara dia serahkan kecintaan itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Bila perlu dia bicara di gerejanya, bila perlu dia ikut beribadah di gereja. Dalam rangka apa? Menunjukkan bahwasannya dia sebagai seorang pluralis, ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Salah besar anggapan yang demikian ini. Dia berdiri di atas angan-angan pikirannya yang semu. Dia menganggap bahwasannya dengan dia ibadah ikut orang Kristen, besok lusa Jumatan ikut orang Islam, besok lusa dia ikut Waisak dengan orang-orang Buddha, besok lusa dia ikut Nyepi dengan orang Hindu. Salah besar kalau kemudian dia katakan itu adalah sebuah kebenaran. Justru yang demikian itu akan menghancurkan, akan menghancurkan kehidupan beragama. Bukan begitu yang dituntunkan di dalam agama. Di dalam agama tidak seperti itu. Justru Islam mengajarkan secara tegas, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Islam tidak mengajarkan setiap muslim kemudian dengan sikap-sikap yang sok pluralis kemudian menganggap dirinya sebagai pembela kebenaran. Orang Buddha dibela kebenarannya, orang Kristen dibela kebenarannya, dan seterusnya. Dan dianggap mereka adalah kelompok minoritas di negeri ini, sehingga patut untuk mendapatkan perhatian dan pembelaan. Kelompok minoritas kalau memang menyerang kaum muslimin melalui pemurtadan, melalui gerakan-gerakan misionaris, apakah kemudian kita akan membiarkannya? Justru mereka yang melanggar HAM telah mencoba untuk mengutak-atik keyakinan setiap muslim. Justru mereka adalah orang-orang yang tidak mematuhi ketentuan, kesepakatan, kehidupan beragama di negeri ini. Ketika mereka melancarkan misi-misi untuk memurtadkan sebagian kaum muslimin yang masih dalam keadaan lemah iman dan lemah secara finansial atau lemah secara ekonomi. Mereka lah justru yang tidak mematuhi aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Jangan kemudian menuding bahwasannya mayoritas, penganut mayoritas di Indonesia ini melakukan tindakan-tindakan yang menekan minoritas. Ketika kita bergerak untuk berusaha menangkis misionaris, dikatakan kita menekan minoritas. Ketika misionaris itu bergerak, mereka tidak pernah menyuarakan bahwasannya ini adalah pelanggaran HAM. Ini bukti bahwasannya loyalitas mereka, kesetiakawanan mereka bukan lagi berpihak kepada orang-orang yang beriman, tetapi mereka telah melacurkan diri dengan menyerahkan kesetiakawanan loyalitas itu kepada orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Dan di setiap negeri muslim banyak orang-orang yang memiliki sifat karakter yang semacam ini. Karena apa? Karena yang mereka cari adalah keuntungan dunia. Yang mereka cari adalah penghargaan-penghargaan dari kaum kafir. Terutama dari negara adidaya seperti Amerika. Hidup mereka di atas ketergantungan kepada negeri-negeri kafir. Melalui LSM-LSM, mereka bergerak, kemudian mereka diberi dana, dan dengan dana itulah mereka menjadi tergantung. Bahayanya lebih berat daripada ketergantungan seseorang kepada narkoba. Maka, ikhwatiddin a'azzakumullah, seorang yang mukmin, falbughdu fillahi yajib, maka dia harus memiliki sifat benci, yang sifat benci itu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Kenapa? Selama diarahkan kepada orang-orang kafir. Qala wa in kana ma aqrabun nas, meskipun kepada orang-orang yang sangat dekat, saudara-saudara kita. Madama muhadan lillahi, selama dia memusuhi Allah. Wa mu'anidan syara Allah, dan selama dia menentang syariat Allah. Wa in kana aqrabun nas, meskipun dia itu orang dekat kita, maka kita tidak boleh menyerahkan mualaf kasih sayang kita kepada orang-orang tersebut. Tetapi kita harus menerapkan kebencian karena Allah, semata-mata karena Allah, ya, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mereka adalah orang-orang dekat di lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk bisa menerima al-ilm dan faidah-faidahnya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi setiap apa yang kita dapatkan dari ilmu ini, dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, dan amal itu pun diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.